Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ibarallah, ahlan wa sahlan. Selamat datang wa marhaban di negari antah barantah. Di sini kita membangun iman. Di sini kita menikmati rezeki dari Allah Subhanahu wa taala berupa pemandangan alam, udara yang sangat segar serta alami, serta air yang mengalir dalam kondisi apapun di sini dan airnya sangat bening. Ibu-ibu kalau kepengen coba minum langsung bisa tanpa harus dimasak lagi. Kemudian kita sudah lama sekali tidak datang kemari di An-Nabawi. Kami menyebutnya sekarang dengan sebutan WDN. WDN kembarannya adalah WDO. WDO di Okura, wisata dakwah Okura. Kalau ini WDN, wisata dakwah Nabawi. Jadi ahlan wa sahlan di komplek ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai salah satu tempat di mana di akhir zaman kita bisa saling bersama-sama pada hari kekisruhan, kegaduhan, huru-hara dan kekacauan sudah merata terjadi di berbagai tempat di muka bumi ini. Tentu saja yang kami izinkan dengan izin Allah. Yang kami izinkan untuk di sini adalah yang memenuhi syarat, orang-orang yang memenuhi karakter untuk layak bersama-sama dengan kita nanti. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, mari kita lanjutkan kajian kita tentang 300 dosa dan kesalahan yang sering dianggap remeh oleh kaum wanita. Saya bacakan ringkasan saja. Yang pertama, yaitu sering menunda-nunda pernikahan dengan alasan pendidikan, dengan alasan usia yang masih muda, atau alasan lainnya. Ini adalah sebuah kesalahan, ini adalah sebuah dosa yang tidak pantas wanita mempertahankan diri di atas kesalahan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, meremehkan urusan memilih calon suami. Yang penting dia punya kerja, yang penting dia punya penghasilan. Dan ini adalah termasuk di antara maksiat dan dosa. Ya, hanya gara-gara suaminya atau calon suaminya sudah punya pekerjaan, dia tidak meneliti terlebih dahulu akidahnya bagaimana. Dia tidak cek terlebih dahulu ibadahnya bagaimana, akhlaknya bagaimana. Pokoknya sudah punya pekerjaan. Sistem seperti ini pasti akan mencelakakan masa depan wanita ini di dunia dan sampai ke akhirat. Yang ketiga, menikah tanpa seizin wali. Sahkah pernikahannya? Tidak. Pernikahan itu adalah batil. Pernikahan itu adalah batal. La nikaha illa biwali, tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan walinya. Kemudian yang keempat, saya ringkaskan karena kita sudah melewati semuanya. Yang keempat, mengenakan cincin pertunangan, sesuatu yang menyerupai daripada budaya barat. Ya, mengenakan cincin pertunangan. Nanti kalau sudah menikah, cincin pertunangan itu tetap dipakai, disebut dengan cincin pernikahan. Semuanya ini sekali lagi laisa minal islami fi syai. Tidak ada satu pun diajarkan dalam Islam. Justru ini tasyabbuh bil gharb. Menyerupai dan meniru-niru manusia-manusia dari barat. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang meniru-niru, orang yang mencontoh suatu kaum, Allah akan gabungkan ia dengan kaum yang ditirunya, yang dicontohnya. Apakah orang-orang barat yang kafir masuk surga, Ibu? Apakah orang kafir dari barat atau dari timur masuk surga, Ibu? Tidak. Kalau begitu, di manakah tempat mereka? Maka siapa yang meniru mereka, siapa yang mencontoh mereka karena bangga dengan mereka, Allah Subhanahu wa taala akan gabungkan dia dengan siapa yang dia tiru. La tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran fa shibr dhira'an fa dhira' hatta walau dakhalu juhra dhabbin tabi'tumuh. Wa fi riwayah dakhaltumuh qal al-yahud wa nasara qal faman. Sungguh benar-benar kata Rasulullah, kalian akan meniru-niru, akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekalipun mereka masuk ke dalam lubang biawak, pasti kamu juga akan meniru masuk ke lubang yang sama bersama mereka. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, yang engkau maksud Yahudi dan Nasranikah yang akan kami ikuti?" Rasulullah faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Ini ibu-ibu yang kami muliakan. Kemudian pergi ke salon. Ini yang kelima. Pergi ke salon. Menjelang pernikahan, lakukan luluran dulu. Ya kan? Ibu, betul tidak? Menjelang pernikahan, dibuci dulu beberapa rambut. Di. Kadang-kadang ada yang malah digunting habis. Lalu dikasih pen, dikasih pena. Hah? Spidol. Saya enggak tahu entah apalah, ya. Kemudian dia ges tempel. Ya, dibuat sininya menjadi merah. Kemudian dia gihalo gincu. Tenggo mirip dengan topeng. Lalu dipajang setelah itu berdua dengan suaminya. Pergi ke salon. Yang paling parah dari semuanya adalah saat dia dilulur. Saat dia dilulur. Bahasa Minangnya dilulu. Ya. Ini maksiat, ya. Seseorang wanita yang akan nikahan, dia dimandikan dulu dengan bodinya dibersihkan sehingga halus. Lah haram, ibu kan sudah tahu hukumnya. Haram orang lain melihat aurat kita, apalagi menyentuhnya. Sedangkan sudah jadi mayat saja, lagi wajib kita untuk ditutupi aurat kita oleh yang masih hidup. Betul tidak? Walaupun anak kandung perempuan tidak boleh melihat aurat maknya sendiri. Tidak boleh. Bagaimana masih hidup? Tapi inilah di antara dosa dan maksiat yang dibuat oleh wanita-wanita zaman sekarang. Menjelang pernikahan. Tapi ini lebih parah lagi sekarang, ibu-ibu. Bukan lagi menjelang pernikahan. Tapi hari-hari wanita-wanita muslimah kita sudah tidak malu-malu pergi ke salon. Betul tidak? Rambutnya, bodinya, auratnya, semuanya menjadi tontonan yang gratis. Ustaz, kan kami sama-sama wanita, kan kami sama-sama muslimah. Sudah kita jejaskan, sudah kita jelaskan, syarahkan bagaimana hukumnya. Bahwa aurat sesama wanita pun tidak boleh untuk saling melihat. La tanzurul mar'ah ila auratil mar'ah. Tidak boleh wanita melihat aurat wanita yang lain. Taip. Kemudian yang keenam, membeli gaun pengantin yang mahal. Ustaz, kami enggak beli tapi nyewa. Berapa nyewanya? 500 juta cuma, Ustaz. 500 juta nyewa satu kali dipakai. Gaun pengantinnya ada 3 pasang loh. 500, 500, 500 kali 3. Berarti sudah 1,5 miliar. Hanya untuk 3 malam pernikahan. 3 malam persandingan. Dia sudah melakukan israf. Tanyaan besar. Apakah pernikahan ini akan Allah terima? Maaf. Apakah pernikahan ini akan Allah berkahi? Sementara dari awal dia sudah melakukan yang tidak Allah cintai. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Apa salahnya? Pakai baju muslimah yang rapi, yang indah boleh. Harganya terjangkau oleh ekonomi semua. Kemudian dia kan tidak untuk dipajang. Ya bu ya? Gaya-gaya orang barat, ibu tahu berapa meter di belakangnya? Hah? 7. Ada yang lebih bu, 30 meter. Harganya miliaran. Enggak pun dibeli, disewa. Ala kulli hal, kita sudah sebutkan, Nabi mengatakan di akhir zaman akan muncul dua jenis wanita yang pasti mereka akan masuk neraka dan aku belum melihatnya sekarang. Yang pertama kata Rasulullah SAW, wanita yang melenggang-lenggok. Ya, wanita yang melenggang-lenggok seperti telanjang. Sementara rambutnya seperti punuk unta. Kebayang oleh ibu-ibu? Adalah wanita-wanita yang suka berdandan seperti wanita jahiliyah, kemudian pakaiannya super seksi. Baik. Dan juga para wanita-wanita yang akan bersanding di pelaminan di hari pernikahan. Dia akan didandani dengan dandan-dandanan yang membuat laki-laki lain pun tergiur dan berselera melihatnya. Wala'iyadzubillah. Kemudian yang ketujuh, melangsungkan pernikahan, pesta pernikahan di hotel atau sejenisnya dengan sengaja. Pertanyaan kita, kenapa bukan di masjid? Kenapa bukan di aula yang bisa dananya itu dimanfaatkan oleh pemilik aula? Apakah itu masjid ataukah itu pesantren atau apa? Kenapa harus di hotel? Lalu nanti untuk bulan madunya pasti di hotel, betul tidak? Bulan madunya pasti di hotel. sewa hotel bintang 5. Berpindah dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Hambur-hamburkan uang. Dari awalnya saja dia sudah melakukan pernikahan dengan jalan yang Allah benci. Itu belum lagi pakai organ loh, Bu. Yang datang, yang nanti akan mengundang penyanyi-penyanyi ibu kota. Yang melenggang-lenggok, kemudian ada whisky. Ada wine yang akan diminumnya. Wal'iyadhu billah. Semuanya adalah dosa. Yang kedelapan, bersanding di pelaminan. Ini adalah dosa, ini adalah maksiat. Saya sudah uraikan sebelumnya. Dan yang kesembilan, meyakini sebelum menikah, mempelai laki-laki boleh bercumbu, boleh mencium calon istrinya, selain bersetubuh. Kami kan sudah tunangan. Emang udah tunangan, udah jadi apa? Enggak kan? Lah ini enak, asyik maksyuk. Sayang, udah makan malam belum? Jam 12 malam loh. Itu wanita baru sebatas meminang. Sebatas melamar. Hah? Kita ketemuan yuk di hotel Anu. Mas, kita belum halal. Hah? Kan gak apa-apa, kita tidak melakukan hubungan intim. Hanya sekedar berkasih sayang. Haram. Khalas. Taib. Yang ke 10. Mengizinkan sebagian wanita melihat aurat calon pengantin wanita pada malam pertama. Ya Allah, ini di kita tidak ada. Ya, tidak ada di kita. Tapi di negeri Timur Tengah, ada beberapa adat jahiliyah, memang wanita diizinkan, calon mertua ini, diizinkan melihat, Bu. Ma'adzanallah, di Timur sampai sekarang ini belum ada. Entahlah kalau ketularan lagi dengan penyakit yang salah dari dunia lain. Wala'iyadzubillah. Selanjutnya yang ke-11, kaum wanita mengarak potongan kain yang terdapat bercak darah keperawanan. Kami sudah uraikan sebelumnya, ini juga perkara yang menjijikkan. Ya, di mana nanti keluarga dengan bangga memperlihatkan kepada paman, kepada etek, kepada keponakan, kepada ipar, kepada bla bla bla bla bla, bahwa wanita yang menjadi menantunya memang asli masih perawan. Dan kita sudah jelaskan bahwa sesungguhnya tidak semua wanita yang masih perawan mengeluarkan darah pada malam pertamanya. Lalu apakah dia akan difitnah sebagai wanita yang telah berzina? Ibu-ibu yang kami muliakan. Kemudian yang ke-12, dosa wanita ke-12 dalam masalah pernikahan adalah menceritakan hubungan ranjang yang terjadi antara dia dengan suaminya di luar sana. Ya. Yang ke-13, wanita menolak suaminya yang mengajak agar sang istri ini melayaninya untuk bersetubuh. Ya. Tolakan wanita ini adalah laknat dari seluruh malaikat di langit. Laknat dari seluruh malaikat di langit sampai kapan? Hatta tusbih. Sampai besok pagi. Kalau dia menolak siang, sampai kapan? Hatta tumsiyah. Sampai dia petang hari. Dan dia belum berhasil membuat suaminya ridho dan senang kepadanya. Maka sampai besok pagi. Hari demi hari wanita ini dalam laknat. Taib. Kemudian yang ke-13. Yang ke-13. Mana dia? Oh sudah, yang ke-14. Inilah dia yang ke-14. Ibu-ibu yang kami muliakan, dosa wanita dalam rumah tangga yang ke-14 adalah tidak berhias, tidak berdandan ketika suaminya ada di rumah. Mohon diingat-ingat ibu-ibu. Banyak wanita muslimah hari ini kita perhatikan kalau keluar dia kelihatan anggun. Betul? Kalau keluar dia buat dia secantik mungkin. Wajahnya segar, pakaiannya menarik, wangi parfumnya. Tapi kalau di rumah, bentuk cimontu. Baun terasi. Bawang. Putih, bawang merah. Ya Allah, ya Rabbi. Suaminya datang. Dia masih tega membiarkan dirinya masih dalam keadaan centang perenang. Mana akan minat suami? Maaf ya, Bu ya. Semoga ini bukan ibu pengajian kami. Amin, amin, amin, ya Rabbi. Ibu harus di rumah itu, Bu. Sekali lagi saya katakan, kenapa ibu di luar menarik, sementara di dalam bentuk bemo cari restoran. Kusui. Mengeceknya bon cubadak muncul. Mengecek bon jariang. Hah? Ngomong, bicara. Ketika dia bicara, mulutnya bau. Tapi kalau keluar, asal keluar, dia sudah berdandan. Kenapa dia ingin laki-laki lain kagum kepadanya? Kenapa dia tidak perjuangkan agar suaminya selalu kagum dengannya? Kalau suaminya dekat, baun katiaknya pingsan suami ditampe. Ya Allah, ya Rab. Kenapa? Hah? Tidak ada oleh? Ini adalah maksiat, ibu-ibu. Maksiat. Jadi jangan salahkan kalau suami di rumah akhirnya kehilangan selera karena melihat istrinya rusak. Pemandangan pada istrinya rusak. Apa salahnya? Ibu-ibu, maaf ya bu ya, ini tentu yang muda-muda yang kami ceritakan ini. Kalau ibu-ibu yang sudah tua-tua, sudah out of order. Tapi yang sekarang ini yang muda-muda. Yang muda-muda, mbok ya tolong dong jaga kebugaran fisik. Jaga kesegaran kita. Buat agar kita menarik. Kulit kita ini halus. Ini masa halusnya ketika mau nikahan aja. Habis itu kasar bantuak beluduru. Bantuak beluduru rusak. Bagian siko alih, bagian siko mendugu-dungku. Kenapa ibu-ibu? Ya, saya tidak terima. Kalau ada suami disalahkan terus. Kenapa suamiku selingkuh di luar? Kenapa suamiku sudah mulai suka melihat-lihat wanita di luar? Karena ente tak jaga fisik. Ente tak jaga penampilan. Di sini kan perintahnya adalah berhiaslah untuk suami. Kalau keluar bu, malah kita kalau bisa gak kelihatan sama orang. Kayak mana kita di rumah tertutupnya oleh orang luar. Begitulah keadaan kita ketika kita di luar. Ya? Kita di rumah usahakan sebaik-baik penampilan. Rumah kita jadikan indah untuk dimasuki suami. Bersih. Jangan sampai suami pulang ke rumah, suami pula yang nyapu. Suami pula yang bersihkan piring. Walaupun ini pekerjaan yang dianjurkan dalam Islam bagi suami untuk melakukannya. Nah, baik ibu-ibu, semoga banyak yang kena sindir di sini. Semoga banyak yang kadanya kene. Nah. Coba ibu tolong dibaca hadis halaman 316. Apabila engkau mendatangi istrimu pada malam hari atau dari bepergian, maka janganlah engkau langsung masuk menemuinya hingga ia mencukur bulu kemaluannya dan menyisir rambutnya. Ini adalah satu bahasa yang paling terang dari Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan para lelaki, pastikan istrimu sudah siap. Artinya kalau istri belum siap di rumah, belum berdandan, belum rapi, maka jangan sampai engkau masuk ke dalamnya, ke dalam rumah, sementara berbulu incat matamu melihatnya. Karena rumah centang perenang, dia pun belum lagi bersih, ya. Baiknya si wanita, ini memang laki-laki yang dilarang masuk. Jadi kalau ada suami gak mau masuk, ibu jangan salahkan suami. Ternyata di rumah memang belum beres. Katia masih mudiko bulu baru. Kemudian baunya pun Masya Allah. Jangankan orang, nyamuk-nyamuk masuk rumah, pingsan. Bagaimana suami diizinkan masuk? Maknanya di sini, para istri hendaknya dia tahu kapan suaminya pulang. Dan sebelum suaminya pulang, dia sudah berdandan. Indak bana, maaf ya bu ya, indak banalah suami ini akan berhubungan intim dengan sang istri. Setidaknya suami melihat pemandangan yang nyaman. Kan begitu salah satu ciri wanita soleha. Idza ra'aitaha asarratka. Artinya, jika engkau melihat kepada istri-istrimu, istri itu selalu berusaha menyenangkan matamu. Ibu yang masih punya suami, tolong diingat-ingat apa yang harus saya jaga dari suami saya agar dia tidak kesal kepada saya. Agar dia tidak semak melihat saya. Agar dia tidak suntuk kepada saya. Apa yang disukai oleh suami saya? Mohon bu, kalau suami mengatakan saya sukalah kalau di rumah itu piring gak centang perenang, barang-barang gak begini, saya sangat sukalah kalau gak ada pasir yang berserakan. Apalagi orang mau diambil bu, kaki bu sensitif. Paling gak bisa kalau menyentuh ada pasir, ya saya akan berusaha untuk bagaimana membantu di rumah. Tapi apakah selamanya bisa seperti itu? Kadang-kadang kan kita capek ya bu ya, sampai di rumah lah baun ciri kuciang. Di mana orang rumah, lain tidak diberasiakannya. Kenapa? Masuk ke rumah ternyata ibu-ibu, anak-anak anggaplah anak-anak kecil-kecil. Tapi alhamdulillah kalau punya suami yang bijak ya, punya suami yang bijaksana dia bisa paham. Namun ketika anak-anak kita sudah tidak ada lagi yang kecil-kecil di rumah, kan tidak ada lagi alasan barang-barang berantakan di mana-mana. Taib, apalagi secara fisik di mana suami akan memeluk kita. Ketika suami memeluk kita jangan sampai nyutahan luangoknya. Apa enaknya pelukan itu? Maaf ya bu ya, apa enaknya pelukan? Mengecek wak labu-labu tau. Apa enaknya seperti itu? Alangkah nyamannya pelukan suami bertahan lama. Ya Bu ya, bertahan lama, makin panas, makin hangat, makin kuat dekapannya. Alangkah indahnya. Daripada sabantasnya Bu. Lah, satu nyelapena. Tersiksalah suami macam ini. Ah, kita tidak sedang berbicara dengan wanita macam itu kok. Ini wanita solehah loh. Ya, ini wanita solehah yang tentu saja sudah mengindahkan isi kajian kita.